Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyar al-muslimin, hadirin segenap saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pada kajian yang lalu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang telah diriwayatkan oleh penulis kitab yang sedang kita bahas, yaitu kitab Adabul Mufrad. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Ahnaf Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah. Demikian nama lengkap beliau, sehingga yang sering disebut secara singkat adalah akhir dari penisbatan asal beliau dari daerah Al-Bukhara. Maka beliau dikatakan Al-Bukhari, dinisbatkan kepada tempatnya. Adapun secara lengkapnya, nama beliau diawali dengan kunyah Abu Abdullah, yang nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Ahnaf Al-Ju'fi Al-Bukhari. Semoga nantinya kita hafal rentetan dari sanad beliau rahimahullah ta'ala, karena kita perlu mengenal dari para ulama ahli sunnah, para ulama kaum muslimin. Salah satunya adalah beliau sebagai amirul mukminin, sebagai pimpinan dalam masalah hadis. Demikian gelar yang diperuntukkan oleh beliau, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadits melalui riwayat beliau, kita telah awali satu hadits padanya melalui jalan Abdullah, yang mana dimaksudkan Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai, atau dalam riwayat afdal, amalan apakah yang paling utama di hadapan Allah azza wa jal. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab, memberikan keterangan kepada penanya, kepada sahabatnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, as-salatu ala waktiha, salat yang dilakukan tepat pada waktunya, ini amalan yang paling afdal. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, maksudnya aku adalah Abdullah ibn Mas'ud, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah setelah itu? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban berikutnya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, demikian tinggi nilainya, melakukan amalan baik kaitannya hubungan dengan manusia, apalagi manusia itu yang terdekat dengannya, apalagi manusia itu yang melahirkannya. Maka Allah Jalla wa'ala meletakkan pada urutan yang kedua setelah sholat pada waktunya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah letakkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, terletak pada urutan yang kedua setelah larangan kepada hambanya untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Perintah untuk bertauhid, larangan untuk berbuat dosa yang paling besar yang Allah tidak akan ridha kepada hamba yang melakukannya, yaitu syirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, qultu, kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, thumma ay, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad, melakukan perjuangan untuk melakukan pembelaan terhadap kalimat Allah Jalla wa'ala agar tetap tinggi di atas segala-galanya, melakukannya semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Maka amalan jihad fi sabilillah, di jalan Allah Jalla wa'ala, terletak pada peringkat yang ketiga dari urutan amalan-amalan yang paling afdal di hadapan Allah Jalla wa'ala berdasarkan hadits ini. Qala, haddatsani bihinna, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan atau beritakan ini semua kepadaku, walau istazattuhu lazadani, seandainya aku meminta tambah keterangan lebih lanjut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan apa berikutnya yang afdal, lazadani, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam siap untuk menambahkannya kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini Telah disebutkan pula beberapa fawaid, beberapa kandungan darinya. Yang kalau tidak salah ada 5 faidah yang telah disebutkan. 6. Mungkin dari yang hadir bisa menyebutkan apa saja faidah-faidah yang bisa kita petik padanya. Kalau tidak bisa menyebutkan kesemuanya, maka mungkin salah satunya. Walitafaddal, apa saja faedah yang ada di dalam hadis tersebut? Pertama, adanya perintah untuk senantiasa menjalankan sholat itu tepat pada waktunya. As-salatu ala waktiha. Adanya perintah kepada hamba ini dari Allah Jalla wa'ala untuk menjalankan salat itu pada waktunya. Baik, yang kedua, adanya keutamaan untuk menghormati kedua orang tuanya. Birrul walidain. Amalan yang sungguh besar agar setiap diri anak mengetahui bagaimana kedudukan orang tua. 6. Yang nanti akan kita ketahui lebih lanjut sekian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedudukan dimuliakannya orang tua itu oleh Allah Jalla wa Ala. Maka sang anak diharuskan untuk birrul walidain, berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, berbakti kepadanya selama hidupnya, mentaati perintahnya selama perintah itu tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka terus dia mendampingi dengan sabar kepada orang tuanya, dan itu merupakan simpanan besar amalan baginya di hadapan Allah. Tatkala orang tuanya masih hidup atau salah satu keduanya, manfaatkan untuk berbuat baik. Sekecil apapun amalan, ketika dia diperintah suatu perintah, sekalipun perintah itu adalah kecil, remeh atau menjadi kebiasaan, tolong belikan ini, tolong antarkan ini, maka sang anak tidak terganjal sedikit pun merasa berat padanya, maka dia segera melakukannya. Ketika dia lakukan tadi, maka nilai besar pahala baginya yang Allah berikan kepada amalan baiknya terhadap kedua orang tuanya. Belum lagi amalan yang lebih besar dari itu. Kalau tadi sekadar mungkin urusan dapur, tolong belikan lombok, tolong belikan bawang, atau antarkan barang ini ke rumah ini dan sebagainya. Selama yang diantarkan, selama yang dibelikan tadi adalah bentuk yang halal, maka tentunya itu menjadi amalan yang soleh ketika sang anak tadi siap untuk melakukannya, baik dalam kondisi dia berat maupun ringan. Kalau dia dalam kondisi ringan, dia bisa dengan mudahnya untuk melakukannya. Tapi dalam kondisi dia berat, mungkin dia lagi capek, lagi ini dan itu, kemudian dia siap untuk meninggalkan karena menuruti perintah kedua orang tuanya. Terkhusus ketika keduanya sudah lanjut usia, sang anak sabar untuk melayaninya, sakit, kemudian perlu penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh anaknya tadi, dia bersabar terus. 6. Jika keduanya masih hidup dan ternyata amalan itu tidak terhenti ketika keduanya masih hidup, bahkan ketika keduanya sudah meninggal dunia, amalan untuk kedua orang tua masih berlangsung. Apa itu diantaranya? Dia doakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Ampunkan pula dosa-dosa kedua orang tuaku. yang telah memeliharaku, yang telah membesarkanku, mendidikku semenjak aku masih kecil. Dia tidak lupa dengan jasa kedua orang tuanya. Maka dia ucapkan doa tadi kepada Allah Jalla wa'ala, semoga dengan itu menjadi kebaikan keduanya di akhirat, bisa menjadi membantu keduanya menjalankan proses di akhirat, yang tentunya masing-masing jiwa pasti akan menyusul, akan menjadi mayit. Kita pun akan meninggalkan dunia ini dan akan menjalani proses setelah kematian di akhirat tanpa ada batasnya. Kemudian faedah yang ketiga, apa yang telah disebutkan faedah yang ketiga? 6. Diperbolehkan untuk menggunakan kata lau, yang maknanya adalah seandainya. Tentu di sana adanya rincian. Tidak selamanya penggunaan kata seandainya itu diperbolehkan. Maka perlu ada penjelasan. Ada 3 rincian padanya ketika seseorang mengatakan kata seandainya. Maka jika digunakan untuk kebaikan, untuk niat yang baik, maka dengan kata itu bisa mengantarkan kepada al-ajr, mengantarkan kepada pahala. Sebagai contoh, yang menyatakan seandainya saya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, saya akan infakkan sebagian hartaku. Bukankah dia menyatakan seandainya? Nah, seandainya. Maka ini akan membuahkan hasil kebaikan yang jika betul-betul dia diberikan kelebihan rezeki, kemudian dia laksanakan. Maka dengan kata tersebut bisa membantu, bisa mengantarkan untuk dia diberikan nilai al-ajar. Nah, walaupun sekedar dia baru berucap sebelum terjadi perbuatan tersebut. Yang kedua, sebaliknya, menggunakan kata seandainya adalah terlarang, bahkan bisa mengandung dosa, karena terkandung padanya tidak percaya terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Nah, seandainya saya tadi tidak menyeberang lewat jalan sini, niscaya mungkin saya tidak mengalami kecelakaan atau tertabrak dan sebagainya. Seandainya tadi saya tidak berbincang-bincang itu agak lama, nam, niscaya mungkin anak saya tidak jatuh, nam. Tapi karena tadi bincang-bincang dan sebagainya, kemudian sehingga terlantarnya anak sehingga jatuh, itu jadi sebab saja. Tetapi itu semua adalah takdir Allah Jalla wa'ala. Maka jangan berandai-andai mengatakan seandainya yang terkandung padanya bentuk menolak terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Ya, maka Allah Jalla wa'ala telah menentukan takdirnya bagi setiap hambanya sebelum dia lahir. Bahkan 50 ribu tahun sebelum dia dilahirkan, sebelum diciptakannya langit dan bumi telah diciptakan. Tetapkan masing-masing takdir hambanya dari mulai dia keluar dari perut ibunya sampai dia wafatnya. Maka ketahuilah apa yang terjadi itu berlangsung dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Allah sudah mengetahui apa yang sebelum terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang sudah terjadi. Nah, yang ketiga, seandainya adalah sifatnya mubah, boleh-boleh saja, tidak mengapa, tidak mengandung dosa dan tidak pula mengandung pahala. Sebagai contoh, seandainya Anda melewati jalan ini lebih dekat dibandingkan lewat sana. Iya. Sering dalam keseharian seperti itu. Seandainya kalau lewat sini lebih dekat dibanding lewat sana. Mungkin beda 1 kilo, beda 500 meter dan sebagainya. Maka di situ penggunaan seandainya. Berdasar dari itu setelah kita mengetahui rincian. Faedah tadi diambil dari pernyataan Ibnu Mas'ud. Walau istazattuhu lazadani, seandainya aku meminta tambah keterangan lebih lanjut kepada Nabi, niscaya beliau pun akan menambahkannya kepadaku. Dari situlah dipetik faedah. Yang keempat, apa yang disebutkan yang keempat? Kita ambil pelajaran metode dalam pembelajaran, pengajaran kepada umat. Di antaranya adalah tanya jawab. Nah, dengan metode tanya jawab tadi adalah merupakan salah satu metode terbaik dalam mengulangi suatu pelajaran dan menyampaikan suatu pelajaran. Dari mana metode atau petikan bahwa di sana adanya metode pengajaran Rasulullah SAW? Dari pertanyaan berawal dari Ibnu Mas'ud, amalan apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian dijawablah oleh Rasulullah SAW sebagai pengajar. Kemudian bertanya lagi, dijawab beliau. Ditanya lagi, kemudian dijawab pula oleh beliau. Maka ini suatu metode yang bisa kita petik bagaimana pengajaran suatu ilmu agar bisa diserap dengan baik. 6. Terkadang kalau pengajaran terus, yang nyampaikan pengajar terus secara monoton, maka yang belajar atau yang mendengarkan itu merasa kejemuan. Tapi dengan diangkat suatu tanya-jawab, maka akan tergugah masing-masing jiwa tadi. 6. Salah satunya seperti ini, sebelum kita melangkah kepada pelajaran atau hadis berikutnya, kita ulas apa yang sudah pernah kita bahas. Fadol, siapa yang mau menjawab, siapa yang tahu apa faedah, apa yang sudah kita sampaikan. Nah, bukankah kemudian dengan itu tergugah? Ya, nah. Ini semua disebutkan juga melalui hadis-hadis Rasulullah SAW kalau seseorang itu mencermati. Seperti yang sedang kita bahas, kita mengupas, kita dapatkan bagaimana metode pengajaran ilmu. 6. Kepada manusia. Faedah yang kelima. Apalagi yang disebutkan? Jika belum disebutkan, maka ditambahkan pengagungan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak banyak bertanya kepada beliau. 6. Bukankah Ibnu Mas'ud mencukupkan 3 tadi? 3 pertanyaan. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Seandainya aku mau bertanya lagi, meminta tambahan lagi, niscaya beliau akan tambahkan. Maka di sini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mengagungkan Rasulullah SAW, merasa segan untuk terus memperbanyak pertanyaan. Walaupun mungkin akan bisa ditanyakan lagi kepada beliau dan beliau siap untuk menjawabnya. Nah, tapi dalam rangka mengagungkan Rasulullah SAW, memuliakan, menghargai, sehingga kalau sudah ditanya kemudian dijawab, apalagi sudah lebih dari satu, maka terasa cukuplah. 6. Dan setelah itu kemudian siap untuk mengamalkannya. Tidak hanya bertanya, tapi tidak beramal, tidak mengamalkannya. Menumpuk-numpuk ilmu-ilmu saja, kemudian dia tidak mengamalkannya. Tetapi juga menjadi satu kesalahan ketika seseorang tergesa-gesa di dalam berilmu, beramal, tetapi dia tidak ketahui tentang ilmunya. Maka sikap yang seperti ini kedua belah pihak adalah tidak benar. yang semestinya seseorang muslim dituntut langkah pertama dia berilmu, belajar dulu tentang perkara agamanya, kemudian setelah itu dia beramal, sehingga amalan yang dia lakukan dia bisa pertanggungjawabkan bahwa amalan tersebut berdasarkan ilmu, berdasarkan dari dalil, ada contohnya, ada tuntunannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang berikutnya kita tambahkan lagi. Bagaimana kita lihat sikap bersabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi mufti atau pengajar untuk bersabar di dalam menghadapi muridnya. 6. Menghadapi yang belajar, yang bertanya. 6. Amalan apakah yang paling afdal ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Masih bertanya lagi. Amalan apa lagi setelah itu ya Rasulullah? Beliau jawab lagi. Masih bertanya lagi. Amalan apakah ya Rasulullah? Beliau jawab lagi. Menunjukkan apa di sini? Sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin beberapa faedah yang sudah sebagiannya kita bahas. Dan kita juga sudah tambahkan pada kesempatan majelis di pagi hari ini. Nah, sebelum kita melangkah pada hadis berikutnya, nampaknya kita perlu memulai untuk mengenal para perawi-perawi hadis melalui hadis yang sedang kita bahas. Artinya, pada kesempatan pembahasan kitab ini, kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari redaksi, maksudnya dari matan hadis saja, tetapi kita perlu mengenal urutan-urutan perawi yang meriwayatkan hadis ini. Kita tadi telah disebutkan secara singkat pada ujungnya. Dari Abdullah ibn Mas'ud menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Tapi sebelum Abdullah ibn Mas'ud ada urutannya di sana. Dan demikianlah setiap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada urutan nama-nama perawi yang dalam ilmu hadis dinamakan sanad. Dari sini kita bisa mengetahui betapa ilmiahnya agama Islam. Dasarnya dari Al-Quran, wahyu Allah, kemudian wahyu Allah yang kedua melalui sabda Rasulullah SAW, sehingga untuk membuktikan bahwa sabda itu betul-betul dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih, ketahuilah di sana ada urutan nama-nama perawinya. Yang jika cacat nama perawi tadi, tidak bisa diterima hadis tersebut. Yang dengan itu dihukumi hadisnya tidaklah sahih. Hadis tadi lemah, dhaif, dan sebagainya. Maka ketahuilah yang kita pakai, yang kita jadikan amalan ibadah di dalam Islam selain Al-Quran, maka juga hadis, dan bukan sembarang hadis, melainkan hadis yang sahih. Itulah yang benar-benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika disebut hadis, maka maksudnya hadis yang sahih. Yang di sana telah bersabda, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bacakan urutannya. Haddatsana Abul Walid. Qala haddatsana Syu'bah. قال الوليد ابن العيزر الوليد ابن العيزر أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار wa awma'a biyadihi ila dar Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Telah menceritakan kepada kami. Di awal kalimat tadi haddatsana. Haddatsana itu maknanya telah menceritakan kepada kami. Dari kata haddatsa, haddatsa yuhaddits, menceritakan. Telah menceritakan kepada kami haddatsana. Siapa yang menceritakan kepada kami? Kata Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari menyatakan telah menceritakan kepada kami Abu Walid. Naam. Siapa Abu Walid? Nah, kita mulai mengenal masing-masing perawi supaya muncul kecintaan kita kepada mereka, para salafus saleh, para muhadditin, ahlul hadits, ahlus sunnah. Naam, yang telah mendahului kita. Mungkin kalau tidak dirinci biografinya, kita tidak tahu siapa Abu Walid. Sekedar lewat saja nama itu. Apalagi muncul kecintaan. Nah, maka dengan disebutkannya sedikit banyak biografinya, maka muncul kecintaan nantinya. Apalagi kemudian di riwayat lain akan disebutkan dengan nama yang sama. Ketika disebutkan nama yang sama, oh tadi waktu hadis yang pertama disebutkan nama beliau itu. Sehingga memori kita sudah mengingat. Nah, Abu Walid Ibnu Hisham Ibnu Abdul Malik Al-Bahili At-Tayalisi. Saya ulang, Abu Walid Ibnu Hisham Ibnu Abdul Malik, terus apa lagi? Al-Bahili. Terus apa lagi? At-Tayalisi. Siapa beliau? Al-Hafidh, Al-Imam, Al-Hujjah. Beliau seorang Al-Hafidh. Al-Hafidh arti makna terjemahnya yang hafal atau penghafal. Penghafal hadis Nabi SAW. Tidaklah gelar itu diperuntukkan kepada seseorang kecuali sudah puncak nilainya yang begitu banyak terhadap hadis Nabi SAW. Maka digelarilah imam tadi dengan Al-Hafidh. Jadi bukan sekedar digelari Al-Hafidh fulan Al-Hafidh. Apa Al-Hafidh? Itu sudah disepakati para ulama ahlul hadith bahwa dia Al-Hafidh. Nah, maka yang menggelari bukan orang awam tetapi para muhadditin. Dan gelar itu ternyata tidak diperuntukkan seluruh mereka yang banyak menghafal hadith. Tetapi memiliki ketentuan-ketentuan tertentu sehingga dikatakan Al-Hafidh. Salah satunya ternyata Abul Walid. Siapa lagi yang pernah kita dengar Al-Hafidh? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Yang kitabnya sering dan dipelajari oleh kaum muslimin. Bulughul Maram. Ya, itu penulisnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari adalah salah satunya beliau, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kemudian syarahnya kitab Sahihul Bukhari dinamakan oleh beliau Fathul Bari. Dan tidak hanya itu karya-karya beliau, masih ada lagi. Di sana pula ada nama Al-Hafidh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan sekian-sekian gelar Al-Hafidh. Selain gelar beliau Al-Hafidh, beliau Al-Imam. Beliau sebagai imam. Imam kaum muslimin. Naam. Para ulama. Deretan dari ahlul ilmi kaum muslimin. Maka orang-orang yang telah mendalam ilmunya terhadap Islam, Al-Quran, Sunnah. Dengan pemahaman yang benar, maka digelari dengan Al-Imam. Naam. Sekian a'immah, imam-imam, kaum muslimin imam-imam di kalangan ahli sunnah wal jamaah, baik imam arba'u madhahib yang ada pada empat madhab maupun yang lainnya. Al-imam Abu Hanifah, al-imam Naam Asy-Syafi'i, al-imam Malik bin Anas, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ajma'in maupun yang lainnya. Tidak terbatas hanya empat imam saja. Sekian banyak imam-imam yang dengan belajar nanti kita akan mengetahuinya. Kemudian beliau al-hujjah. Al-hujjah itu makna, arti dasarnya adalah al-bayan, bukti, punya kekuatan ilmu atau dasar ilmu. Nah, ini pula juga memiliki ketentuan sehingga bisa dikatakan al-hujjah. Maka beliau al-hafidh, al-imam, al-hujjah. Nah, sabata fil hadith, beliau kuat di dalam ilmu hadithnya. Sehingga dikatakan sabata fil hadith, beliau kuat dalam ilmu hadithnya. Faqihun, seorang yang faqih. Naam. Faqih dari kata fiqih, ilmu tentang fiqihnya di dalam agama ini begitu kuatnya, maka beliau dikatakan faqih. Jamaknya adalah fuqaha. Jamaknya adalah fuqaha. Aqil. Aqil adalah berakal. Memang manusia secara normalnya adalah berakal, tetapi kenapa ini diperuntukkan secara khusus, yang maksudnya adalah pujian, aqil, beliau berakal karena beliau cerdas. Beliau kuat dari sisi berpikirnya dan sebagainya. Kana imam zamanihi, beliau imam pada zamannya. Jalilan indan nas, beliau dihargai di hadapan orang di waktu itu. Punya wibawa. Naam. Itulah beliau Abdul Walid Ibnu Hisham Ibnu Abdul Malik Al-Bahili At-Tayalisi. Beliau wafat pada awal bulan Rabi'ul Awal pada tahun 227 Hijriah dengan usia 94 tahun. Cukup lama, cukup senja usia beliau, tapi masih ingat, kuat hafalannya, kuat ingatannya. Jangankan usia segitu, usia 60 seseorang mungkin sudah memorinya kacau. Nah, kalaupun beliau dengan usia atau menjelang usia mendekati 90 atau 90 kurang dan sebagainya, beliau mungkin ada hafalan yang kacau, niscaya akan disebutkan dalam hadis. Naam, ikhtalata fi akhir umrih. Dalam hadis disebutkan bahwa ada keterangan seperti itu setiap rawi. Tidak kemudian setiap rawi semua pujian saja, tetapi ketika ada di situ hal-hal yang perlu diketahui agar berikutnya tahu, maka dijelaskan apa adanya. Ikhtalata fi akhir umrih. Ikhtalat itu bercampur, bercampur aduk fi umrih, pada akhir umurnya. Berarti kacau, ada sedikit kacau hafalannya. Hafalannya sudah tidak mungkin lagi, mungkin ada beberapa hadis yang lupa atau tidak pas riwayatnya atau redaksinya tadi dari Rasulullah SAW, maka disebutkan itu oleh para muhadditin. Yang menilai tadi para muhadditin. Ikhtalat fi akhir umrih misalkan. Tapi di sini tidak kita jumpai kepada beliau rahimahullah. Naam. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdul Walid sebanyak 107 hadis. Nanti kalau kita baca dalam Sahihul Bukhari maupun dalam kitab ini, terulang lagi nama Abdul Walid, dan insya Allah akan sering kita dapati karena jumlah hadisnya berapa? 107. Dari Al-Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau sebanyak itu. Jumlah yang tidak sedikit. Nah, maka di awal-awal pembahasan kitab ini kita sudah mengenal siapa beliau. Ayo coba, siapa yang bisa mengulang nama beliau? Fadal. Ya Allah, Fadal. Abu Dillah, Silah. Naam, ahsanta. Itu jika baca. Tapi jika di luar. Baik, ahsanta. Naam. Abdul Walid ibn Hisham ibn Abdul Malik Al-Bahili At-Tayalisi. Berikutnya, setelah haddatsana Abdul Walid, qala Abdul Walid menyatakan haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Siapa Syu'bah? Nah, ini perlu tahu. Ini nama-nama penting. Ya, bukan nama-nama apa sampingan, tapi nama-nama penting dari kalangan para muhaddithin ahli sunnah. Syu'bah ibnul Hajjaj. Naam. Mulai sekarang tidak boleh asing dengan nama beliau, karena nanti sering akan kita dapati dan di situ kita ambil pelajaran siapa beliau. Naam. Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bustam. Abu Bustam Al-Wasiti Thumma Al-Basri. Beliau Syu'bah ibnul Hajjaj. Kunyah beliau Abu Bustam Al-Wasiti nisbat dari daerah asal beliau. Thumma kemudian Al-Basri. Kemudian Basri itu Basrah. Asal dari Basrah itu Kufah. Salah satu Basrah itu adalah salah satu wilayah atau daerah di negara Irak yang masih ada sampai hari ini. Ada Basrah, ada Kufah. Sehingga daerahnya Basrah, orangnya yang dari sana dikatakan Basri. Nah, sehingga ada imam dari kalangan tabi'in, al-imam al-Hasan al-Basri. Nah, nah. Antum siapa fulan? Abdullah misalkan. Asal antum dari mana? Denpasar. Abdullah ad-Denpasari. Iya. Abdullah al-Malangi. Iya. Abdullah nisbatnya karena asalnya dari Malang. Abdullah yang berasal dari Denpasar. Nah, maka Al-Basri nisbat kepada daerahnya yaitu Basrah. Maka tadi dikatakan setelah Al-Wasiti kemudian Al-Basri. Menunjukkan pindah. Asalnya dari Wasiti. Nah, kemudian pindah ke Basrah. Mungkin sampai wafatnya di situ. Sehingga mungkin antum insya Allah tahu dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah. Di situ membahas kitab-kitab prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Dan disebut dengan Al-Wasitiyah. Disebutkan kisahnya ada seorang dari daerah Wasit. Bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bertanyalah tentang aqidah ahli sunnah. Maka beliau jelaskan dalam satu majelis, ya, yang sekarang jadi satu kitab, ya, tapi padat dengan ilmu, dengan makna padanya, disebutlah kitab itu Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Selain nisbatnya penanya itu dari situ, kemudian juga wasit itu dari kata wasat. Wasat itu tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Siapa itu yang tengah-tengah? Ahlus sunnah al-jamaah. Selalu berada di tengah-tengah. Tengah-tengah bukan kemudian tidak memiliki sikap. Tengah-tengah itu berdasarkan dengan dalil. Ya. Berdasarkan dengan dalil Al-Quran, sunnah, dan demikian pula apa yang telah dipahami oleh salaf. Nah. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري. Ada yang menyatakan bahwa beliau ini dalam kandungan ibunya selama sanatain, 2 tahun. Rata-rata dalam kandungan ibu berapa lama? 9 bulan kurang, 9 bulan 10 hari normalnya. Ini 2 tahun. Za'amu annahu dhalla fi batni ummihi sanatain. Sebagian menceritakan atau menyatakan bahwa beliau dalam kandungan ibunya 2 tahun. Siapa beliau? Imamul a'immah fi ma'rifatil hadith. Beliau bukan sekedar imam saja, tapi imamul a'immah. Imamnya dari imam-imam. Kurang apa lagi? Jadi pimpinannya dari imam-imam. Ahlus sunnah fi ma'rifatil hadith. Dalam ilmu hadith, dalam ma'rifatul hadith. Nah, kita selesaikan sedikit lagi agar tuntas secara apa yang disebutkan tentang Syu'bah. Nah, Al-Imam Ibnul Madini pernah bertanya kepada Yahya bin Sa'id. Siapa Al-Imam Ibnul Madini? Sekedar saja sebelum kita tahu lebih lanjut nanti. Salah satu gurunya Al-Imam Bukhari. Nah, Ali Ibnul Madini. Ya, kita belum ketahui biografi beliau lebih lanjut. Tapi untuk sekedar di awal tahu siapa beliau. Bertanya Ibnul Madini kepada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id juga belum kita kupas tentang bagaimana biografinya. Yang jelas Ibnu al-Madini bertanya kepadanya, "Aima kana ahfad lil ahadits at-tiwal, Sufyan au Syu'bah?" Naam. Mana yang lebih hafal terhadap hadits yang panjang? Sufyan ataukah Syu'bah? Sufyan di sini As-Tsauri. Nanti ada penjelasannya. Karena Sufyan setidaknya ada 2, Sufyan As-Tsauri sama Sufyan bin Uyainah. Perlu diketahui, nanti ada nama Sufyan. 2 Sufyan. Sufyan As-Tsauri dan Sufyan Ibn Uyainah. Nah, maka Ibnul Madini bertanya kepada Yahya bin Sa'id, mana yang lebih hafal terkait dengan hadith-hadith yang panjang? Sufyan As-Tsauri ataukah Syu'bah Ibnul Hajjaj? Naam, faqala kana Syu'bah amarra fiha. Maka ketahuilah Syu'bah melewati padanya. Yakni lebih kuat hafalannya terhadap hadis yang panjang. Ahsanu hadisan min Ats-Tsauri. Yang mana beliau lebih bagus hadisnya, maksudnya mungkin adalah hafalannya terkait dengan Ats-Tsauri, dengan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini menilai berarti kemudian menganukan yang lainnya apa tidak? Menyebutkan Syu'bah lebih unggul dibandingkan Sufyan As-Tsauri dalam masalah hadis, berarti apakah maksudnya di situ merendahkan Sufyan As-Tsauri? Sekali lagi bukan. Tapi ini untuk menjelaskan kedudukan atau posisi. Nah, yang dari situ nanti terkait dengan meriwayatkan hadis. Naam. Yang mana tidak didapati orang semisalnya di zamannya terkait ilmunya tentang hadis. Tidak didapati orang semisal Syu'bah yang semisal dengan keilmuannya. Berkata Muslim bin Ibrahim. Ini tanggapan atau penilaian imam-imam yang lain. Muslim bin Ibrahim. Dakhaltu ala Syu'bah fi waqti salati qab illa ra'aituhu qa'iman yusalli. Aku pernah masuk menemui Syu'bah pada waktu salat. 6. pada suatu sholat seringkali atau apa saja yang beliau lakukan, melainkan aku lihat, aku saksikan beliau qa'iman yusalli, sedang berdiri sholat. Menunjukkan apa? Bagaimana ibadahnya beliau. Imam ahli sunnah, imam yang mengerti ilmu. Nah, terus selalu pendekatannya diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata lagi Abu Bahr, ma ra'aitu a'bad lillahi minhu hatta jaffa jildahu ala dhahrih. Tidak aku saksikan orang yang paling banyak ibadahnya dibandingkan beliau, Syu'bah ibn Hajjaj. Hatta jaffa jildahu ala dhahrih, sampai kering kulit pada punggung beliau. Nah, sampai kering kulit di punggung beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, kana min sadat ahli zamanih hifdhan wa itqan waran wa fadla. Beliau termasuk pimpinan di waktunya atau di zamannya dari sisi hifdhan, hafalan, wa itqan, dari sisi kekuatan hafalannya, kemudian dari sisi waraknya, dari sisi keutamaannya. Wa huwa awwalu man takallama fir rijal. Beliau adalah pertama-tama dari imam ahlus sunnah yang berbicara tentang rijal. Rijalul hadis. Fulan bin fulan, bagaimana kedudukannya? Fulan bin fulan, bagaimana kedudukannya? Katakan apa adanya. Kalau memang dia layak dipuji sesuai dengan realita yang ada, dipuji. Kalau memang dia lemah dari sisi hafalan, disebutkan kelemahannya. Nah, tidak tedeng aling-aling atau kemudian berbasa-basi atau kemudian dia tidak menyebutkan apa adanya, tapi beliau awwalu man takallama fir rijal, pertama kali yang berbicara tentang masalah ar-rijal, amirul mu'minin fil hadith. Nah, beliau pimpinan dari orang-orang yang beriman dari permasalahan hadith. Nah, kemudian kata Imam Al-Asma'i. Nah, Al-Imam Asma'i menyatakan, lam nara ahadan a'lamu bisyi'ir minhu. Kami belum mendapati seorang pun yang lebih tahu tentang bait-bait syair dibandingkan dengan beliau. Ini dalam urusan bait syair yang di sana terkandung ilmu, bukan syair-syair sekedar saja, tapi ilmu yang mengandung ilmu. Di sana sekian karya para ulama menulis bait-bait syair, merangkai sekian ilmu dalam bentuk bait syair. Salah satunya saja Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab An-Nuniyah. Itu kumpulan syair. An-Nuniyah dari kata huruf nun. Dari huruf nun. Karena bait syair tadi satu bait berakhir dengan nun. Satu bait berakhir dengan nun. Terus sampai awal sampai selesai berakhir dengan nun. Sehingga disebutlah kitab itu An-Nuniyah. Yang kalimatnya syair tadi bukan sekedar bualan-bualan khayalan, tapi ilmu berdasarkan dalil. Sehingga dikupaslah, dibahas oleh para ulama, ini kitabnya Ibnu Qayyim, ini syarahnya. Syarah kitab An-Nuniyah misalkan. Kalau tidak dijelaskan oleh para ulama berikutnya, mungkin tidak paham kita dengan maksud beliau. Sehingga dibahaslah kata demi kata, bait demi bait, dan sebagainya. Yang terakhir terkait dengan Syu'bah Ibnu Hajjaj. 6. Kata beliau, ta'allamul arabiyyah. Belajarlah kalian bahasa Arab. 6. Belajarlah kalian bahasa Arab. Ini sudah warisan perkataan salaf. 6. Dan juga Para a'immah yang lainnya memerintahkan, menganjurkan setiap muslim untuk belajar bahasa Arab. Tidak ada, tidak, melainkan harus, wajib. Bahkan dia harus kedepankan sebelum dia belajar bahasa lainnya. Nah, kenapa? Karena dengan bahasa Arab itulah bahasa Al-Quran. Karena dengan bahasa Arab itulah bahasa hadis Nabi SAW. Rugi kalian hidup sekian tahun tidak ngerti bahasa Arab. Dibacakan Al-Quran, tidak ngerti artinya. Nah, sampai kapan? Hidup dunia sekali, habis itu kalian mati. Hidup yang sekali tadi kalian kemudian tidak manfaatkan di dunia ini. Nah, waktu umur terus berjalan, kalian sholat, dibacakan ayat, tidak ngerti artinya. Sholat berikutnya, tidak ngerti artinya. Terus cuma kalian berdiri begini. Nah, bagaimana bisa mengantarkan kepada kehusuan? Apa yang dibaca di ayat itu kalian tidak mengerti, tidak belajar. Nah, maka kita ada kajian tafsir, membahas ayat-ayat Al-Quran sebelum kita membahas yang lainnya. Kajian tafsir, dan dari seluruh ayat Al-Quran kita prioritaskan juz ammah. Juz 30 yang terakhir karena sering dibaca di dalam sholat maupun di lainnya. Itu yang sedang kita bahas pada kajian Ahad pagi. Yang bertempat di masjid atau musalla Al-Ghuraba. Bagi yang hadir, yang berminat, falyatafaddal. Nah, insyaAllah sekitar jam 10. Nah, pada pekan yang kedua dan pekan yang keempat. Kalau belum bisa belajar bahasa Arab, setidaknya kita ikut andil untuk mengerti terhadap ayat-ayat Allah. Kita dulukan sambil kita belajar bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab terus kemudian ini tertinggal, sungguh sangat sayang sekali. Saya katakan sayang karena kita bahas ayat demi ayat, kata demi kata. Jadi berbarengan belajar yang lain dan juga belajar bahasa Arab terus, sehingga untuk semakin saling melengkapi. Dan tidak ada kata berhenti untuk belajar bahasa Arab. Ta'allamul Arabiyyah. Sebelum belajar bahasa Arab, baca tata cara baca Al-Quran. Huruf hijaiyah, lancarkan. Kata demi kata. Nah, huruf hijaiyah alif sampai ya. Nah, ha, kho, dal, zal, zo, bot. Tepatkan itu semua, tata cara bacanya. Nah, karena itu untuk membantu kalian untuk bisa belajar bahasa Arab. Maka kata beliau, ta'allamul Arabiyyah. Kemudian tidak berhenti di situ, kata beliau, fa'innaha tazidu fil akal. Karena dengan belajar bahasa Arab akan menambah pada akalmu. Ya, jadi untuk mengasah akal itu pakai bahasa Arab. Bukan pakai bahasa lainnya. Artinya apa? Menunjukkan begitu tingginya bahasa Arab. Yang nanti kalian akan rasakan. Tidak bisa kemudian kalian merasakan tanpa cuma mendengar begini saja. Keterangan ini tadi. Tapi dengan menyelami kalian masuk. Pelajari bahasa Arab nanti tahu. Ada kata yang sulit untuk diterjemahkan secara pas dengan bahasa Indonesia. Sehingga perlu diungkapkan dengan makna ini, dengan ini. Sehingga untuk mengantarkan kepada makna tadi. Kenapa dipakai kata ini? Kemana? Kenapa jadi kasrah? Kenapa jadi fathah? Kenapa jadi dhammah? Apa ada di dalam bahasa lain? Nah, kenapa Allah pakai bahasa seperti ini? Al-Quran kok tidak pakai bahasa ini? Itu juga dengan bahasa Arab, dengan penjelasan para ulama. Maka tidak salah kalau dikatakan ta'allamul Arabiyyah fa innaha tazidu fil aql. Nah. Kemudian kata Nadar bin Sumail, ma ra'aitu arham bimiskin minhu. Tidak aku dapati orang yang paling kasih sayang kepada orang miskin dibandingkan beliau, Syu'bah ibn al-Hajjaj, yang mana beliau wafat pada awal tahun 160 Hijriah dengan usia 77 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengannya bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita tidak perlu tergesa-gesa bahas hadisnya, dengan kita kupas satu demi persatu, termasuk kita dengannya melalui majelis ini kita mengenal nama-nama perawi. Semoga muncul kecintaan kita kepada salafus saleh, generasi pendahulu kita yang mulia. Itulah yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.